Mitra Bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, saat ini telah terjadi pergeseran dari modal serta target aksi teror di tanah air. Menurutnya, pergeseran yang sama juga terjadi pada aksi-aksi teror di negara lain. Dari yang semula bersifat massal dengan menggunakan bom, menjadi lebih personal serta menyasar target-target tertentu yang lebih individual. Untuk melanjutkan bahasan atas fenomena ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan, apa benar tren aksi teror di tingkat global telah berubah dari aksi-aksi yang sifatnya massal? Ya, awalnya begitu, tetapi kemudian kalau di luar itu sebagian masih main besar-besar gitu, nunggu kesempatan aja, tetapi juga di luar juga ada kontraksi, mirip di kita juga, mulai ada sasaran individual, mulai penggunaan senjata individual, nyari-nyari orang, segala macam yang sebelumnya nggak ada gitu, karena efek terornya nggak masalah lagi gitu. Dan dari segi pemain juga mulai menjadi lokal. Seperti apa contohnya pergeseran pelaku aksi teror itu, Pak Her? Dulu generasinya Ambrosi itu main di Afghanistan, semua di Filipina, di Pakistan, Nasir Abbas itu orang Malaysia, wilayah operasinya sampai ke Indonesia gitu. Nah, karena kesulitan dana segala macam, semua faktor lah ya, itu menjadi semakin lokal, permainnya lokal, pemain-pemainnya lokal gitu. Jadi ada isu mengenai senjata, ada isu mengenai rekrutmen lokal dan permainan lokal, dan terakhir kemudian sasarannya menjadi individual juga. Nah, individual itu juga terjadi pergeseran seperti itu. Ada fatwa misalnya itu perlawanan yang sah melawan kaum kafir, togut, salah satu togut itu ya polisi itu togut gitu. Itulah mulai ada sasaran tembak di Purworejo segala macam itu. Nah, jadi ada kontraksi sasaran, ada kontraksi instrumen terornya, ada kontraksi para pelakunya. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Kiki Wijaya.